Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Masih kita dalam membahas tentang al-hub fillah wal-bughd fillah, yaitu kecintaan seseorang dengan orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kebencian seseorang atas orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana hal ini merupakan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman," merupakan tali keimanan yang sangat kuat, yaitu kecintaan seseorang kepada orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena agama dan juga karena keimanan. Yang mana dalam permasalahan ini salah satu adabnya dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini, yaitu Al-Adabul Mufrad, tentang apabila seseorang mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu adabnya adalah hendaknya dia memberitakannya akan hal tersebut, yaitu dengan mengatakan kepada yang dicintai tersebut, "Inni uhibbuka fillah," aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini beliau membawakan dengan judul, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyu'limhu." Apabila seorang mencintai saudaranya, tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia memberitakannya tentang hal tersebut. Telah kita baca hadis yang pertama, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka beritakanlah kepadanya bahwasanya engkau mencintainya. Dengan ucapan, "Inni uhibbuka fillah." Kemudian telah kita pelajari juga bahwasanya salah satu faedah dari hal tersebut adalah akan kuatnya kecintaan tersebut, akan menetapnya saling mencintai tersebut. Karena ketika seseorang diberitakan bahwasanya seseorang mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasa tenang, menyadari hal tersebut, dan kemudian membangun saling cinta mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman." Itulah tali keimanan yang sangat kuat. Kemudian salah satu faedahnya, atau di antara banyak faedah, adalah yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, akan bermanfaatnya nasihat, akan bermanfaatnya peringatan ketika yang diingatkan, ketika yang dinasihati menyadari bahwa si penasehat, si pemberi peringatan tersebut mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mudah bagi yang dinasehati tadi, bagi yang diperingati, untuk menerima nasihat dan peringatan tersebut, karena dia mengetahui bahwasanya nasihat tersebut bukan berlandaskan perkara dunia atau perkara yang lainnya, melainkan itu karena kecintaannya kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menasihati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian menyampaikan nasihatnya. "Fala tada' dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik." Baik, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya menjelaskan, memberikan pelajaran tentang hadis ini. Beliau mengatakan, "Dalal hadithu ala irsyadil muslim idha ahabba akhahu au idha ahabba akhan fillahi an yukhbirahu, wa hadha min husnil adabi bainal mu'minin." Hadis ini menunjukkan tentang bimbingan kepada seorang muslim apabila dia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia memberitakan kepadanya tentang hal tersebut. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya ini termasuk adab yang baik antara sesama kaum mukminin, Apabila mencintai saudaranya karena Allah, hendaknya menyampaikan hal tersebut kepadanya. Kemudian, Asy-Syarih, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mulai merinci tentang adab ini. Menjelaskan tentang kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sebab kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, adab yaitu dengan menyampaikan rasa tersebut kepada orang yang dicintainya. Beliau mengatakan, At-tahabbu fillahi azza wa jal. An yakuna al-mu'minun mutahabbina fillahi tabaraka wa ta'ala. Kecintaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum mu'minin saling mencintai antara sesama mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ala atma'in dunyawiyah. Bukan karena mengharapkan perkara dunia. Wa la ala amwalin yata'atawunaha. Bukan pula kecintaan tersebut dibangun karena harta yang mereka beri kepada yang lainnya. Bukan karena harta. Wala ala nasab. Bukan pula karena nasab dan juga keturunan. Walakin ala al-hubbi fillah. Kecintaan ini dibangun di atas kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara agama dan karena perkara keimanan. Inilah yang disebut dengan at-tahabbu fillah. Kecintaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ja'a fil asar, sebagaimana disebutkan dalam asar, awthaku ural iman, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah, wal-muwalatu fillah, wal-mu'adatu fillah. Tali keimanan yang paling kuat, atau tali keimanan yang sangat kuat, adalah kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kebencian karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling mencintai dan berloyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling memusuhi dan berjauhan itu pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadhihi hiya al-a'mal allati yanalu biha al-'abdu wilayat Allah tabaraka wa ta'ala lah. Inilah amalan-amalan yang mana seorang hamba dengan amalan tersebut mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Qala wa ja'a fil hadithi qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pula dalam sebuah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, sungguh kalian tidak akan masuk surga sampai kalian semua beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian semua akan bisa beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalian saling mencintai antar sesama kalian. Awala adullukum ala syai' idha fa'altumuhu tahababtum. Maukah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian mengerjakan sesuatu tersebut, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam antar sesama kalian. Setelah menyebutkan asy-syarih di sini, pensyarah Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, setelah menyebutkan tentang keimanan, setelah menyebutkan tentang kecintaan di atas keimanan, beliau menyebutkan tentang sebab yang memunculkan hal tersebut, yaitu dengan menyebarkan salam, dengan menebarkan salam. Dan juga disebutkan dalam Islam sebab-sebab yang lainnya, diantaranya adalah memberikan wajah yang berseri-seri, tersenyum diantara sama mereka, dan seterusnya bisa dilihat dalam hadis-hadis yang lain. Qala li'anna ifsya'as salam sababul mahabbah. Karena menebarkan salam merupakan sebab akan datangnya al-mahabbah, saling mencintai. Ay, maksudnya kata beliau, idza altaqal muslimani falyusallim ahaduhuma 'ala al-akhar bi tahiyyatil islam, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maksudnya adalah apabila seorang muslim menjumpai muslim yang lainnya, atau muslimah menjumpai muslimah yang lainnya, maka hendaknya salah satu memberikan tahiyyah dalam Islam kepada yang lainnya, memberikan sambutan keislaman atau sambutan Islam kepada yang lainnya, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaruddu al-muslimu alayhi bi tahiyyatil islami mithliha aw a'zami minha. Kemudian yang disampaikan salam tadi membalasnya dengan tahiyyatul islam yang semisal. Ketika disampaikan kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi, jawablah dengan Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam warahmatullahi semisal, aw a'zami minha, atau dengan balasan atau sambutan yang lebih tinggi darinya, yaitu dengan ketika diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maka jawablah dengan yang lebih tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dua pilihan bagi orang yang disampaikan tahiyyah kepadanya. Tidak ada pilihan yang ketiga, yaitu yang lebih rendah. Pilihannya dalam Islam adalah semisal atau yang lebih tinggi. Ketika diberikan sambutan oleh seorang muslim yang lainnya, maka dibalas dengan yang semisal atau yang lebih tinggi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Fahayyu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik balasannya. Sampaikan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi, jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, atau rudduha, atau rudduha, atau balaslah dengan yang semisal. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ifsha'us salam min sifati ahli al-iman. Menebarkan salam termasuk sifat orang-orang yang beriman. Wa min a'mali ahli al-jannah, termasuk amalan ahli al-jannah. Wa min asbabil mahabbati fillah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang merupakan syahid, termasuk sebab-sebab yang akan memunculkan al-mahabbah fillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau menyampaikan tentang sebab munculnya mahabbah, beliau menyebutkan hukumnya yang termasuk salah satu adabnya yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis ini. Qala fa idza ahbabta shakhsan li dinihi wa sidqihi wa amanatihi wa husni adabihi fa akhbirhu annaka tuhibbuhu ay qul lahu wallahi inni la uhibbuka ya fulan. Kemudian setelah muncul mahabbah tersebut, engkau menjadi cinta kepada seseorang karena agamanya, karena kejujurannya, karena amanahnya, karena baiknya adabnya. Semua itu tentang agama dan keimanan. Apabila telah muncul pada dirimu seperti itu, fa'akhbirhu annaka tuhibbuh. Berikanlah berita kepadanya bahwasanya engkau memang mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dengan mengucapkan kepadanya, wallahi inni la uhibbuka ya fulan. Demi Allah, aku mencintaimu karena Allah, wahai fulan, siapa nama yang dia cintai tadi. Qala, beliau melanjutkan, wa qad qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li katsirin min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal yang seperti itu kepada banyak dari kalangan sahabatnya. Di antaranya adalah qala li Mu'adz, beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Fala tada' dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka janganlah kamu lewatkan setiap selesai salat, kamu mengucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La tada', jangan kamu lewatkan, merupakan wasiat, wassahu, mewasiatkan kepadanya, kepada salah seorang sahabat yaitu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Qala fahiya wasiyatun lil mu'minin man ahabba akhahu fillah, fahiya wasiyatun lil mu'minin. Maka ini juga merupakan wasiat untuk orang-orang yang beriman. Man ahabba akhahu fillah falyaqul lahu ya fulan inni uhibbuka fillah. Barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, maka hendaknya dia menyampaikan, inni uhibbuka fillah ya fulan. Baik, sampai di sini beliau menjelaskan tentang al-mahabbah fillah, sebab yang akan mendatangkan al-mahabbah fillah, dan juga salah satu adab dalam al-mahabbah fillah, yaitu dengan memberitakan tentang hal tersebut. Kemudian beliau di sini akan menyampaikan salah satu faedah yang juga sudah kita pelajari pada ketika membaca hadis. Qala wa inda dzalika tazdadul mawaddah fil qulub. Apa faedah yang muncul setelah penyampaian berita tersebut? Qala tazdadul mawaddah fil qulub. Akan bertambah kecintaan tersebut pada hati-hati mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saling menyampaikan, maka mereka saling merasa percaya, saling menyadari, maka kemudian mereka bangun amalan-amalan yang lainnya di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hakikat yang disebutkan dalam hadis authaqu ural iman. Kemudian beliau menyampaikan faedah yang datang berikutnya setelah muncul al-mahabbah fil qulub wa tazdadul mawaddah fil qulub, setelah muncul al-mahabbah kemudian bertambah besar setelah mendapatkan berita tentang saudaranya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Asy-Syarih di sini menyebutkan ada faedah yang muncul lagi setelah faedah tersebut. Qala wa yahsul tabadulud du'a. Setelah mereka saling menyadari bahwa mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Tabadul ad-du'a, saling menyampaikan atau saling mendoakan kepada yang lainnya. Yad'ul akh li akhihi bi dhahril ghaib. Bahkan di antara mereka, mereka saling mendoakan kepada saudaranya yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan doa kepada orang yang mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keadaan mereka sedang tidak bersamaan, bi dhahril ghaib. Tidak dalam satu tempat, tapi mereka saling mendoakan antar sesama yang lainnya karena mereka telah menyadari bahwasanya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad warada fi fadli dzalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan yang berikutnya. Tabadul ad-du'a, saling mendoakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tersebut, saling mendoakan bahkan di dhahril ghaib ketika mereka tidak sedang bersamaan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, qala al-malakul muwakkal bihi amin. Walaka bimithli dzalik. Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak ada di situ, tidak sedang bersamaan, maka malaikat yang ditugaskan tentang hal tersebut, malaikat yang ditugaskan untuk hal tersebut akan menjawab doanya dengan mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doanya. Dan juga laka bimithli dzalik, kamu pun akan mendapatkan, kata malaikat yang ditugaskan, mendapatkan seperti yang kamu doakan kepada saudaramu, bahkan lebih daripada itu. Ammanal malak ala du'aik, malaikat mengaminkan doamu. Wa anta tad'u li akhika wa huwa ghaib la yasma'uka wa la yarak. Ketika kamu mendoakan saudaramu, ketika saudaramu tidak ada di situ, tidak melihatmu dan tidak mendengarmu, maka malaikatlah yang menjawab bahkan mendoakan lebih daripada doanya itu. Tad'u lahu bil maghfirati war rahmah. Ketika kamu mendoakan kepada saudaramu bi dhahril ghaib, dengan maghfirah war rahmah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tad'u lahu bit tawfiq was sadad, ketika kamu mendoakan saudaramu bi dhahril ghaib, dengan taufik dan juga as-sadad, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, as-sadad, bisa lurus dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Tad'u lahu liyanal khairai ad-dunya wal akhirah. Bahkan kau mendoakan saudaramu tersebut bi dhahril ghaib, ketika saudaramu tidak ada di situ, dengan kebaikan dunia dan akhirat. Wal malaku yaqul, sedangkan malaikat terus mengatakan amin, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu. Walaka bimithli dzalik, dan malaikat mengatakan setelah mengaminkan doamu, kemudian mengatakan, engkau pun mudah-mudahan mendapatkan apa yang seperti kamu doakan kepada saudaramu, bahkan lebih daripada itu. Maka sungguh ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali dibalik dari perkara yang sebagian orang melihatnya sepele, hanya mengatakan ini uhibbuka fillah. Malaikat mengatakan kepadanya, laka bimithli dhalik, engkau pun mendapatkan seperti doamu. Bimithli ma da'ut, seperti yang kamu doakan kepada saudaramu. Fayaghfar hadad da'i bi akthar mimma zafara akhuhu alladhi da'alah. Maka yang terjadi adalah, kamu mendapatkan sesuatu seperti yang kamu doakan untuk saudaramu, bahkan kamu mendapatkan lebih daripada itu. Karena pengaminan malaikat dan juga doa dari malaikat untuk mendapatkan lebih daripada itu. Li'anna al-malak da'watuhu mustajabah, karena malaikat doanya mustajab inda Allah, wa qad ammana 'ala ad-du'a'i laka wa liman da'awta lahu, dan sungguh malaikat telah mengaminkan doa dari saudaramu untukmu, dan juga dari mengaminkan doamu untuk saudaramu. Baik, ini adalah salah satu keutamaan yang besar dibalik dari adab yang mulia ini tentang al-mahabbah fillah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Syekh menyebutkan, mengulangi sedikit dan kemudian menyebutkan tentang kepada siapa mereka mengucapkan, menyampaikan kecintaan tersebut. Apakah boleh kepada setiap orang? Apakah ada yang tidak boleh? Beliau mengatakan, فَهَذِهِ آدَابٌ سَامِيَةٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى تَعَلُّمِهَا وَتَطْبِيقِهَا تَطْبِيقًا عَمَلِيًّا مَحَبَّةً فِي اللَّهِ وَخُوَّةٌ فِي اللَّهِ إِخْبَارُ الْمُحِبِّ لِمَنْ يُحِبُّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Beliau mengatakan ini merupakan adab yang begitu tinggi antar sama muslim dan juga muslimat. Sepatutnya bagi mereka untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari tentang perkara ini, mengamalkannya dengan serius, yaitu kecintaan karena Allah, saling bersaudara karena Allah, saling memberitakan kepada yang lainnya tentang kecintaan tersebut karena Allah. Sawa'un rijalan aw nisa'an, baik mereka ini laki-laki ataupun perempuan. An-nisa ma'an nisa war rijal ma'ar rijal, wanita kepada wanita yang lain, laki-laki kepada laki-laki yang lain. War rajul ma'a maharimi, laki-laki kepada mereka-mereka yang mahram dengannya. Jaizun an yaqula dhalika ma'a maharimihi. Boleh hal tersebut dilakukan kepada mahram-mahramnya. Ka ummihi, seperti ibunya. Wa zaujatihi, istrinya. Wa abnatih, anak perempuannya. Wa ukhtih, saudara perempuannya. Wa ammatihi wa khalatih, bibi-bibinya. Baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. La haraja bal masyru'. Hal ini tidak mengapa, bahkan disyariatkan. Lakin, kemudian beliau mengingatkan. La yaqulu limra'atin ajnabiyyah abadan huwa yuhibbuha mahabbatan fillahi azza wa jal. La yukhatibuha bidzalik. Di sini peringatan dari beliau, bahwasanya itu boleh dilakukan kepada siapa saja selama itu boleh dalam Islam. Selama itu merupakan mahram. Tapi jangan sampai seorang laki-laki menyampaikan inni uhibbuk fillah kepada seorang wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh dia mengajak bicara wanita tersebut. Tidak pula sebaliknya wanita menyampaikan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, inni uhibbuk fillah, aku mencintaimu karena Allah. Tidak boleh. Selama itu dilarang dalam Islam. Walaupun hukum ini ada, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala antar sesama orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, tetapi agama Islam melihat maslahat dan madarat. Menimbang-nimbang antara maslahat dan madarat, ketika pada suatu hukum atau kejadian ada maslahat, ada madarat, bahkan madarat yang lebih besar, maka lebih diutamakan maslahatnya. Dia menjaga agamanya dengan tidak menyampaikan hal tersebut kepada yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Kemudian di akhir beliau mengulangi kembali sekaligus menutup tentang hukum yang indah ini, tentang adab yang bagus ini. Qala fa hadhihi al-adab adabun karimah. adab-adab ini merupakan adab-adab yang mulia. Hatta 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyantaqil biha an-nas min halin ila hal, agar seorang berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik lagi, sebagaimana disebutkan dalam syarah yang tadi kita baca bersama. Min halil jafa wa adamil mubalah wa i'radi ba'dihim 'an ba'd ila halil mawaddah wal mahabbah as-sadiqah allati tuthmir safa'al qulub safa'as sudur wan nufus. Dari keadaan yang mereka saling tidak peduli antara satu dengan yang lainnya, bahkan berpaling antara sebagian mereka kepada yang lainnya, dengan hukum dan adab yang mulia ini akan berpindah keadaan tersebut kepada keadaan saling mencintai, saling peduli, saling jujur di antara mereka, yang akan mewariskan hati yang lebih lembut dan juga dada yang lebih jernih dan lebih lapang antara sama mereka. Wa ma kana min khilafatin yajibu an tu'alaj biwasitati al-muslihin biwasitati al-musallihin wa biwasitati asy-syar' wa biwasitati ahli al-ihsan. Apabila terdapat di sana khilaf, perselisihan di antara mereka, maka wajib untuk dibenarkan, wajib untuk diperbaiki, diobati melalui perantara orang-orang yang bisa memperbaikinya, melalui perantara syar'i dengan mengamalkan syariat ini dengan sebaik mungkin, dan juga melalui perantara mereka-mereka yang memiliki kebaikan. Wala yajuzu at-tahajur wat-taqatu' wat-tanabuz. Tidak boleh antara sama kaum muslimin dan juga orang-orang yang beriman saling tidak peduli, saling membelakangi, saling cuek di antara mereka. Tidak boleh. Ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Yamurrul insan min 'indi akhihi la yusallim 'alaihi. Seperti misalnya seorang melewati saudaranya sesama muslim kemudian tidak menebarkan salam kepadanya, tidak menyampaikan tahiyatul Islam kepadanya dengan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Hadzal jafa' la yasluhu bainal muslimin wa la fi mujtama'atil muslimin. Keangkuhan yang seperti ini, keras yang seperti ini, cuek yang seperti ini tidak boleh, tidak layak terjadi antara muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak pula boleh terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fa'alal jami' taqwallah. Kata beliau rahimahullah ta'ala menasihati di akhir dari pelajarannya yang bagus ini. Maka bagi semua atau wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatbiq ta'limatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik mungkin. Fa huwa khairu man 'allama al-ummah fi amri diniha wa dunyaha alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang terbaik yang mengajarkan umatnya, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan dunia pun ada bimbingannya dalam agama Islam sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kata beliau, semuanya kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mempraktekkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Naktafi bihadal qadr. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.